كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد خلقت الجنة، itu ya halaman 53. Fadal dibaca sini. Rabi Zindikun. Zindikun biqaulillahi tabaraka wa ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Wa binahwi hadha min mutashabihi al-Qur'ani. Fa qul lahu kullu syai'in mimma kataballahu 'alaihi al-fana'a wal halaka halikun. Wal jannatu wan naru khuliqata lil baqa'i wa la lil fana'i. Wa ma fiha وما خلقت وخلقت النار وما فيها. Maka surga dan neraka maupun semua yang ada di dalam keduanya itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahuma Allahu azza wa jalla. Allah telah menciptakan keduanya. Tsumma khalaqal khalqa lahumā. Kemudian Allah menciptakan makhluk untuk mengisi keduanya, surga dan neraka. La yafniyan, keduanya tidak fana, tidak sirna. Ya, wala yafna ma fihima abada, dan apa-apa yang ada di keduanya itu tidak akan fana selama-lamanya. Ya, ahlul jannah, ahlul nar, sebagaimana hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yang Nabi SAW menyatakan yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah wa yunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibun. Maka mereka semua melongo ketika dipanggil wahai ahli surga, wahai turun melihat. Hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini? Diperlihatkan seekor kambing. Ya, na'am hadzal maut, kata mereka. Iya, itu adalah kematian. Maka Allah sembelih di hadapan penghuni surga dan di hadapan penghuni neraka. Kemudian Allah menyatakan ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Ya, Allah berfirman wahai penduduk surga, penduduk neraka, khulud, kekalah kalian. Tidak ada lagi kematian. Nah, fa in ihtajja mubtadi'un, nah apabila seorang ahli bid'ah dia berargumentasi atau seorang zindik dengan firman Allah Ta'ala bahwa ya, tidak ada yang abadi kecuali Allah dengan ayat kullu syai'in halikun ila wajhah, semua segala sesuatu akan halik, ya, binasa kecuali wajah Allah, wa binahwi, ya, dan yang semisalnya hada min mutasyabihil Quran, maka ini termasuk diantara mutasyabihil Quran. Sebagaimana kita ketahui, ya, ayat-ayat Quran itu ada dua, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, yang mutasyabih mesti dijelaskan kepada yang muhkam dan tidak boleh dijadikan sebagai acuan dengan berpangku berdalil kepada zahir ayat tersebut. Ya. Fakullah, maka katakan kepada si mubtadi atau zindik tadi yang menafikan keabadian al-jannah wan nar wa ma fihima dengan ayat kullu syai'in halikun ila wajhah, maka katakan kepadanya kullu syai'in mimma kataballahu 'alaihi al-fana'a wal halaka halikun. Iya. Segala sesuatu yang Allah telah catat, yang Allah telah tentukan akan kefanaannya, akan kebinasaannya, halikun, maka dia pasti binasa. Nah, iya. Maka ketika Allah telah takdirkan surga dan neraka, dia kekal, penduduk neraka, penduduk surga, dia kekal, maka itu termasuk mustasnayat, pengecualian. Ya. Karena tidak termasuk apa yang Allah takdirkan itu kekal. Karena Allah nyatakan, ya, atau Nabi SAW menyatakan, khuludun fala mauta, kekalah kalian di surga, kekalah kalian di neraka, tidak ada lagi kematian setelah ini. Nah, wal jannatu wan naru khuliqana khuliqata, surga neraka telah diciptakan. Lil baqai la lil fana'i, untuk keabadian, bukan untuk kefanaan, sesuatu yang sirna. Wala lil halaki, bukan untuk kebinasaan, artinya penduduk neraka setelah masuk neraka dia akan mati, tidak demikian. Dia akan terus hidup tanpa ada kematian, kalaupun mati dihidupkan lagi. Wa huma minal akhirati la minad dunya, keduanya surga neraka itu adalah bagian dari perkara akhirat, bukan dunia. Surga dan neraka itu hak, ya. Ya, karena banyak ahli bid'ah, orang-orang zindik, dan ini bahkan diadopsi oleh orang-orang terkenal, ya, semisal pentolan grup band Dewa itu, Ahmad Dhani, ya, yang menyatakan bahwa surga neraka itu bukan hissiyah, bukan sesuatu yang real, ya, dia adalah semacam motivator, cambuk untuk beramal, untuk tidak bermaksiat, dan dia akan dia adalah ketenangan. Ketika seorang beramal, dia akan tenang, itulah surganya. Subhanallah. Mubtadi, ya, ini berbahaya akidah seperti ini. Lanjut berikutnya. Ya, hadal dibaca sini. Hafid, hafid. Wahurul in, hurul in, inu hurul in, wal huru al inu. Wal huru al inu, la yamtinu inda kini. La yamutna, itu kan jamak dia. Emangnya hurul in itu apa, Mas Hafid? Ah iya, kalau bidadari cowok. La yamutuna, udah cowok itu bahaya. Ya cewek. Berarti la yamutna, gitu. Wal hurul ainu la yamutna inda qiyami sa'ati wala inda an-nafqati wala abadan bi anna allaha tabaraka wa ta'ala khalaquhunna bil baqai la lil fana'i walam yuktab alayhinna al-mautu faman qala bi khilafi dhalika fa huwa mubtadi'un mukhalifan wa qad dhalla an sawa as-sabil. Masyaallah. Wa wal huru al, dan bidadari. Bidadari itu la yamutna, mereka tidak akan mati. Ya, kalau antum punya bidadari di rumah pasti akan mati. Ya nugrah, ya. Nugrah baru nikah punya bidadari. Pasti bakal mati. Iya enggak? Ya. Kalau mati nikah lagi. Ya, mungkin nugrah enggak. Pasti bakal mati. Semua kita juga bakal mati. Tapi kalau bidadari tidak akan mati. Inda qiyamis sa'ah, ketika hari kiamat kelak. Wala inda nafkhah, dan walaupun ketika ditiup sangkakala dia tidak mati. Dia adalah diantara yang Allah tidak matikan. Wala abada, dan selama-lamanya. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahunna, menciptakan para bidadari tersebut, mereka semua lil baqa'i la lil fana, untuk baqa', keabadian, bukan untuk kefanaan, kesirnaan. Walam yuktab alaihinna al-mautu, ya, dan tidak dicatat bagi mereka kematian setelah Allah ciptakan mereka. Kemudian kata al-imam Harb al-Kirmani, faman qala bi khilafi dhalik fa huwa mubtadi'un mukhalifun. Barang siapa yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dari ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia adalah orang yang mukhalifun, menyelisih ahli sunnah. Wa qad dhalla an sawa'is sabil. Sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Footnote apa itu? Unzur al-mazid fi mas'alati khalqil jannah wan nar. Ya, silakan Lihat untuk keterangan tambahan dalam permasalahan telah diciptakannya surga dan neraka. Warad alaman qala bifana innar. Dan sekaligus sanggahan bagi orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu akan fana, tidak abadi. Ya. Nah, ini lihat di buku Tawqif al-Fariqain ala khuludi ahli darain, karya al-imam al-alamah Mar'i al-Hanbali. Dan kitab Raful al-Star li'ibtali adilatil qailina bifana'in nar, ya, karya al-imam al-San'ani. Dan juga buku Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Ar-Rad ala man qala bifana'il jannah wa nar. Nah, silakan baca keterangan tambahan mengenai bid'ahnya, ya, para ahli bid'ah yang membuat bid'ah surga dan neraka tidak kekal. Ya. Lanjut berikutnya, fadal dibaca di sini. Jawab Aris. Asfalu min ba'din. Wa bainal ardi al-ulya was samai ad-dunya masiratu 500 amin. Wa baina kulli samaaini masiratu 500 amin. Wal ma'u fawqa as-samai al-ulya as-sabi'ati. Wa 'arsyur rahmani 'azza wa jalla fawqa al-ma'i wallahu tabaraka wa ta'ala 'ala al-'arsy. Wal kursi mawdi'u pada mai'i. Baik. Ya, kemudian kata Imam Harq al-Kirmani, khalaqallahu sab'a samawatin. Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Ba'duha fawqa ba'din. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya. Was sab'a aradina, aradin, mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, ingat, pelajaran kemarin sudah kan? Dan Allah menciptakan aradin. Ya, ada yang baca juga ardin, tapi yang afsah aradin, ya. Aradun itu mulhaknya. Ya, dan menciptakan 7 bumi, 7 lapis bumi. Ba'duha asfalu min ba'din. Ya, sebagiannya di dasar sebagian yang lain. Wa bainal ardi al-ulya was sama'i ad-dunya. Nah, ini jarak antara, ya, antara bumi yang paling tinggi, gunung Himalaya sekalipun, itu dengan langit dunia, langit yang kelihatan oleh mata kita, itu masih rotu khamsi mi'ati amin. Jaraknya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Nah. Wa baina kullu sama'ain, dan jarak antara setiap 2 langit, antara langit pertama dengan langit kedua, kedua dengan ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh, itu masiratu khamsu mi'ati amin. Sama jaraknya antara langit, antara 2 langit 500 tahun perjalanan. Wal ma'u fawqas sama'i, air bahtera itu di atas langit al-ulya, langit yang paling tinggi, langit ketujuh. Air itu bahtera. Wal arsyu ar-rahman azza wa jal fawqal ma, dan ya, ars Allah yang maha rahman itu di atas air bahtera. Tabaraka ta'ala, wallahu tabaraka ta'ala ala al-arsy, dan Allah tabaraka ta'ala tinggi di atas ars. Ya, di akhir-akhir kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga membawakan riwayat ini dari Ibnu Mas'ud. Ya, jarak antara air yang paling dasar dengan permukaan atasnya, yang permukaan atasnya itu 500 tahun juga perjalanan. Hah? Jadi kalau kecemplung di situ, enggak mungkin kecemplung di situ. 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Wal kursi maudi'u qadamaih. Dan kursi ini beda, ya. Kursi sama ars itu beda. Ars makhluk Allah yang paling besar. Kursi adalah tempat 2 kaki Allah. Ya, ini qaul sah. Sahihnya itu dari Ibnu Abbas. sahha an Ibn Abbas, mauquf. Ya, ucapannya mauquf, bukan marfu. Baik. Fadal berikutnya Panji. وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحر بحار ومن بدا كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله wa'adad al-hasa wal-ramla wa'ramli, itu kan mudaf ilaih ya. Terus wa mathaqil al-jibali wa qatra al-amtari wa a'mal al-ibali wa atharahum wa kalamahum wa anfasahum wa tamtamatahum. وَمَا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهُمْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. Nah, kemudian kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahmatullah alaih, wahuwa dan Allah ya'lamu, dia mengetahui, ma fis samawati as-sab'i, dia mengetahui apa yang ada di tujuh langit. Wama fil aradina as-sab'i, dan apa yang ada di tujuh lapis bumi. Wama bainahunna, wama bainahunna, lihat di futat ya, dalam cetakan yang lain bainahuma, ini yang afsah kayaknya. Mungkin bainahunna kalau digabungin tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi gitu. Tapi kalau bi'tibar as-sama'i wal ard, ya bainahuma, sama aja ya. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, Allah mengetahui itu semua. Wa ma tahtahunna, ya, maupun apa-apa yang di bawah keduanya, di bawah langit dan bumi. Wa ma tahtasara, dan apa-apa yang ada di bawah tanah. Wa ma fi qa'ril bihari, dan apa-apa yang ada di kedalaman lautan. Wa manbat, ya, nabata itu. Manbat ini isim apa? Ya. Isi makan. Wa manbatik kulli sya'ratin, dan setiap tempat tumbuh rambut Allah mengetahui itu semua. Wa kulli syajaratin, dan tempat tumbuh setiap pohon Allah mengetahui itu semua. Wa kulli zar'in, dan semua zara', apa zara', tanaman Allah mengetahui itu semua. Ya, dan juga ya, wa kulli nabatin, apa namanya, tumbuhan, ya, wa maskot kulli warakatin, dan tempat maskot, ya, isi makan sakoto iskutu, ya, itu apa, tempat jatuhnya setiap dedaunan Allah tahu itu semua. Wa adada dhalika kullihi, dan jumlah itu semua Allah mengetahuinya. Wa adadal hasa war ramli, Allah mengetahui jumlah kerikil, pasir, wa turab, debu. Ya, wa masakilal jibali, beratnya gunung-gunung. Beratnya gunung Rinjani berapa? Enggak ada yang tahu. Mau ahli geologi, mau siapa? Timbang dari situ beratnya, angkat dulu kan biar tahu, angkat dulu. Biar tahu beratnya, diangkat dulu. Angkat deh tuh. Angkat deh tuh. Rinjani, Himalaya. Gak usah jauh-jauh. Tuh angkat dulu Gunung Salak, Gunung Gede. Nah. Diangkat. Atau yang di Jonggol tuh, gunung apa tuh? Kan dekat ya. Nah, diangkat tuh. Hah? Gunung Batu. Nah. Diangkat tuh Gunung Batu. Bukan dikerok. Diangkat, ya. Terus ditimbang berapa beratnya. Gak ada yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Wa qatrul amtari. Dan setiap tetesan-tetesan hujan. Allah Musta'an. Allah Akbar. Allah tahu itu. Hujan ini banyak ini berapa tetes. Yang mana kita tahu. Loh Allah yang tahu. Allah tahu. Mana mungkin diketahui? Mungkin. Siapa yang tahu? Hanya Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Wa amalil ibadi, setiap perbuatan-perbuatan hamba, wa atharuhum, dan bekas atau jejak-jejak peninggalan mereka, wa kalamahum, wa anfasahum, ya, ucapan mereka, napas-napas mereka, wa tamtanah, tamtanah tahu apa? Ngegerendang di hati. Nah, itu apa ya? Menggerutu. Kok menggerutu? Kesannya kalau menggerutu itu enggak enak kan? Menggerutu itu kesel gitu. Bergumam. Nah. Ya, mengganjal, apaan mengganjal. Ya. Dan Allah mengetahui tamtanatahum, gumaman mereka dalam hati ngomong apa? Ya. Paketipaketipung. Ya. Dalam hati siapa yang tahu katanya? Tahu, ada yang tahu. Siapa? Allah tabaraka taala. Ya. Paketipaketipung itu sesama makhluk, ya. Tahu paketipaketipung. Nah, Dayakiyah tahu? Nah, orang Dayak sini, orang Melayu, orang Sambas sini tahu? Nah, tahu ya. Legend itu ya, maksiat tapi, ya lah, lagu ya. Wamatu waswisubihi suduruhum, dan apa yang diwaswaskan, diucapkan oleh dada-dada mereka. Ya alamu kulla syai'in, Allah mengetahui itu semua. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalika. Tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari Allah. Ini semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Taibar kalafik. Lanjut lanjut berikutnya. Wa huwa 'ala al-'arsyi fawqa as-sama'i sab'ati wa dunahu khudida. La, itu jamak dari hijab. Ujubun. Wa zulmatin. Zulmatin. Taib. Wa huwa 'alal 'arsy, dan Allah tinggi di atas 'arsy. Fawqas samai sab'ati, di atas langit yang ketujuh. Tingginya apa ini? Tingginya Allah, ya, menurut ahli sunnah ada tiga. Kalau menurut ahli bid'ah cuma dua. Menurut ahli sunnah tingginya Allah uluwul qahar wa uluwul qadar wa uluwul zat. Ya. Tingginya bukan cuma qahar kekuasaan Allah, bukan cuma qadar kemuliaan Allah, namun juga tingginya zatnya Allah, zat Allahnya, sosok Allahnya itu tinggi. Nah, ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan turunannya, ya, turunannya siapa? Ya, Kullabiyah, Asyairah, Maturidiyah, itu menyatakan Allah itu kalau disebut tinggi, tinggi, tinggi, tinggi. Nah, makanya antum mereka itu mesti didudukkan dulu ya. Gak bisa kita berargumentasi hanya dengan antum kalau sujud apa? Subhanarabbil a'la. Ya, maha suci Allah yang paling tinggi. Mereka juga punya meninggikan Allah. Cuman yang mereka tinggikan bukan zat. Namun apa? Qadar dan Qahar. Nah, itu kita bukan berdalil dengan ayat itu, walaupun itu termasuk salah satu dalil. Namun kita berdalil pakai ayat-ayat yang sharih. Yang sharih. Nah, yang sharih, yang Allah di atas ars. Banyak sekali. Kata para ulama diantara dikatakan oleh Adz-Dzahabi di Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, 1000 dalil. 1000. Hah? 10 aja belum hafal, 1000. Ya, 1000. Taib, barakallahu fikum. Nah, menurut ahli sunnah, uluwullah itu uluwu zat juga. Zatnya juga tinggi. Kok bisa kemuliaannya, kekuasaannya tinggi, zatnya itu enggak tinggi? Hah? Kok bisa kayak begitu? Orang itu makhluk aja, makhluk ini bukan kita mau menganalogikan, tapi ini memang urfiahnya. Makhluk aja, qadarnya, qaharnya tinggi, ditinggi juga raja. Mana ada menterinya di atas, dia ngejedrop di bawah gitu, mojok di bawah, gak ada. Dia pasti di atas begitu kan. Nah itu makhluk demikian. Dan Allah lebih dari, walaupun kita tidak perlu analogikan dengan kasus ini ya, ini maksudnya demikian ya. Uluwul qahr, uluwul qadar, kalau udah tinggi gak mungkin zatnya itu gak tinggi. Taib. Kemudian dunahu hujubun, di baliknya terdapat hijab-hijab, min narin wan nur, dari cahaya dan api ya. Makanya ketika Nabi SAW ketika Isra Mi'raj ya, ketika Mi'raj dimi'rajkan ke langit, di atas langit ya, menghadap Allah menerima perintah titah salat lima waktu, ditanya, "Ana ra'aita rabbak?" La. Ra'aitu nuran. Saya cuma melihat cahaya. Karena ada hijab. Hijabnya cahaya. Dari cahaya dan api, wa zulmah, dan juga kegelapan. Ya. Lihat di situ dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Rat Al-Jahmiyah dengan sanadnya dari Ibnu Umar ya, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, "Ihtajaballahu min khalqihi bi arba'in." Allah menghijab ya dari makhluknya dengan empat hal. Dengan nar. Ya. Dengan nar. Wa zulmah, kegelapan. Wa nur, cahaya. Ini zulmah lagi ya. Zulamah kali ya. Coba lihat sanadnya. Nanti dicek zulmah yang terakhir apa zulamah. Ya. Zulmah, kegelapan. Zulamah sama. Kata Syekh Albani, isnaduhu sahih, lakinnahu mauquf. Tamun ini mauquf. Allahu a'lam bishawab. Wa ma huwa a'lamu biha. Ya. Maka kemudian mana ini? Wa ma huwa a'lamu biha. Wa huwa 'alal 'ars fawqa as-samawati sama'is sabi'ah wa dunahu hujubun minan nar wan nur wa zulmah wa zulmatin wa ma huwa a'lamu biha. Ya. Dan Allah yang paling mengetahui hal tersebut. Fa in ihtajja, sudah dibaca belum? Ayo, tafadhal. Fa in ihtajja mubtadi'un aw mukhalifun aw zindiqun biqaulillahi tabaraka wa ta'ala ismuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa biqaulihi wa huwa ma'akum aynama kuntum wa biqaulihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'ukum ila qawlihi illa huwa ma'ahum aynama kanu wa nahwi dhalika min mutashabihi al-Qur'an faqul innama ya'ni bidhalika al-ilm li'anna Allah tabaraka wa ta'ala innama ya'ni bidhalika al-ilma maf'ul dari ya'ni. Terus li'anna Allah tabaraka wa ta'ala 'ala al-'arshi fawqa as-sama'i sabi'ati al-'ulya ya'lamu dhalika kullahu wa huwa ba'inun min khalqihi la yakhlu min ilmihi makanun. Naam. Fa in ihtajja mubtadi'un aw mukhalifun aw zindiqun. Ini lengkap nih semua. Siapa aja. Nah, apabila si mubtadi ahli bid'ah mukhalif, orang yang mengisi al-sunnah, atau si zindik, dia berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala, firman tabaraka ta'ala ismuh, yang namanya mulia, dengan berdalil bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, gitu. Dalilnya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada kepada dia daripada urat lehernya sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa biqaulih wa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, dan tidaklah yang berbisik-bisik itu tiga orang melainkan dia Allah yang keempat. ila qawlih illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ya, melainkan dimanapun mereka berada, dia bersama mereka Allah. Aynama kanu, dimanapun mereka berada. Wa nahu dzalik, dan semisalnya min mutasyabihil Qur'an, dari ayat-ayat yang mutasyabih. Faqul, maka jawablah, innama ya'ni bidzalika al-ilma, yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut adalah ilmu. Wa huwa ma'akum aynama kanu, wa huwa ma'ahum aynama kanu, Allah bersama mereka, yaitu ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan, yang mereka lakukan. Apalagi di ayat ini Allah membuka ayatnya dengan ilmu dan mengakhiri dengan ilmu. Apa awal ayatnya? Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ma najwa min salasatin illa huwa rabihum. Nah, sampai Allah tutup, innallaha bikulli syai'in alim. Baik. Karena Allah tabaraka taala alal arsy. Karena Allah tabaraka taala di atas arsy. Fauqas samaa'is sabi'ah al-ulya, di atas langit yang ketujuh, yang paling tinggi. Ya'lamu dzalika kullah, Allah mengetahui semuanya. Wa huwa ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya. La yakhlu min ilmihi makanun, maka tidak ada, makanun itu fa'il dari yakhlu. Maka tidak ada satu tempat pun yang yakhlu, yang kosong, ya, min ilmi, dari ilmu Allah. Artis semua tempat dimanapun dia, Allah ketahui pasti. Nah, kalau yang nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, itu malaikat. Ya, malaikat Allah, karena ayat sebelumnya apa? It yatalaqa mutalaqiyan. Ya. Dua malaikat, wa nahnu aqrabu ilaihi. Lihat, ada dia di footnote ya. Ya. Qultu wal murad bil qurbi fi hadhihi al ayati ala rajih huwa qurbul malaikah. Lihat tuh di footnote. Footnote nomor berapa itu? 9. Yang dimaksud dengan ayat ini, yang dengan kedekatan di ayat ini, nahnu aqrab, kami lebih dekat, adalah dekatnya malaikat yang memiliki dua sifat, raqib atid. Ya, raqib atid, yaitu yang mencatat amal kebaikan dan yang mencatat amal keburukan. Lihat keterangan mengenai ayat mutasyabih. Apa sih ayat mutasyabih? Malam yutalaqqa ma'nah min lafzih, yaitu yang belum dipahami maknanya dari lafadznya itu sendiri. Ya. Nah, ayat mutasyabih ini ala darbain, ada dua macam. Yang pertama, idza rudda ilal muhkam urifa ma'nahu al-akharu. Ya, mala sabila ila ma'rifati haqiqatihi. Nah, apabila ayat mutasyabih tersebut dikembalikan kepada ayat yang muhkam, ayat yang muhkam itu yang jelas terang benderang tanpa perlu ya pentafsiran lebih rinci karena jelas maknanya. Ya. Maka itu diketahui ayat yang lain tadi, yang mutasyabih tersebut. Yang tidak ada jalan untuk mengetahui hakikatnya melainkan dengan dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Kemudian, fal mutatabbi'u bihi mubtaghun lil fitnah, maka orang yang menelusuri, ya, yang dia cuman menelusuri ayat-ayat yang mutasyabih, berarti dia orang yang mencari fitnah. Ya. Ini orang-orang yang termasuk mencari fitnah. Dialah yang Allah firmankan. Ya, di ayatnya di surah Ali Imran. Ya. Ali Imran ayat ke berapa? Ayat ke 7. Apa bunyi ayatnya? Hah? Hah? Apa? Minhu umul kitab wa minhu wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang ada kesesatan, kecondongan kesesatan, yang dirinya ada kesesatan di kalbunya, ya, dia akan condong kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa? ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, dalam rangka mencari fitnah. Ya. li'annahu la yakadu yantahi ila syai'in taskunu nafsuhu ilaih. Ya, karena hampir-hampir dia tidak akan berakhir kepada sesuatu hal yang tenang dirinya tadi. Dirinya bisa tenang dengan hal tersebut. Ya, enggak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, mana lagi tadi? Wallahu azza wa jal. Ini belum dibaca? Ada belum? Nah. Tafadhal. Dibaca sini. Siapa? Si Remon. Nah. Abu Irob. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Zulmah dua-duanya. Berarti zulmahnya dua ya? Ya. Ihtajaba Allahu min khalqihi bi arba'in, binarin wa zulmatin wa nurin wa zulmatin. Ya, syarahnya nanti kita baca ya. Kenapa zulmahnya itu ada dua? Nanti aja. Kenapa? Ada enggak syarahnya situ pas Panji? Kenapa zulmah kok marratain disebutkan? Baik. Ya. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi azza wa jalla arsul. Walil arsi hamalatun yahmilunahu. Walahu haddun. Allahu a'lamu bihasbihi. Lanjut. Wallahu. Wallahu ala arsihi izzun. Azza zikruh. Azza zikruhu. Ta'ala jadduhu. Wala ilahu. Wala pusing. Pusing dia. Ayo lanjut. Wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un la yasukku basirun la yartabu alimun la yajhalu jawadun la yabkhalu khalimun la ya'jalu khalimun hafidun la yunsa la yansa tidak dilupakan dong. La yansa tidak lupa. Terus yaqulun. Mana ada fa'il pakai? Ini fi'il mudhari, Raymond. Mana ada tanwin? Kan tadi fi'il semua tuh. Ya ajalu. Halimun wa ya ajalu. Hafidun la yansa. Nah, ini fi'il mudhari. Terus. Yaqdhanu. La yasbu. Rokibun la yakfalu. Yatakallamu wa yataharraku. Wa yasma'u wa yabsiru wa yanzuru wa yabdiru wa yabsutu wa yadhaku wa yafrahu wa yuhibbu. Ya, pernah dicintai makanya begitu. La yuhibbu. Akhirnya dia enggak bisa ngucap. Enggak pernah dicintai dia. Kalau sukanya yuhibbu aja kan. Terus wayaqdhabu wayarhamu wayaqfiru wayati kebiasaan ya ada a atau yu ti bingung dia wayati wayamnau kebiasaan ya kira itu bingung dia ada Raymond. Nah, kemudian kata Al-Hafidz Al-Kirmani, walillahi azza wa jalla arsyun, Allah memiliki arsy. Arsy ini pendapat yang rajih, makhluk pertama dan makhluk terbesar. Ya. makhluk pertama dan makhluk terbesar, bukan kolam sebagai makhluk pertama. Walil arsy, dan arsy memiliki hamalatun, ya, malaikat yang membopong, ya, yahmilunah, yang memikulnya. Hamalah, para pembopong, jamak dari hamil. Taib. Walahu haddun, Allah memiliki had. Had ini kalau secara harfiah batasan, ya. Had itu kalau diterangkan oleh para ulama, dia adalah lafaz-lafaz yang diketahui sifatnya secara global, ya, yang telah memenuhi syarat had menurut ahli mantik, gitu. Menurut ahli mantik, makanya keterangannya panjang tuh kan. Lihat lafzul had minal alfat al-mujmalah. Ya, lafaz had di antara lafaz-lafaz yang global, allati lam tarid fin nusus asy-syar'iyyah nafyan wala isbatan. Yang tidak terdapat di nas Quran atau hadis, baik penetapan maupun penafian. Sedangkan mauqif atau sikap ahli sunnati wal jamaah tentang lafaz-lafaz yang global ini, bahwasanya mereka la yusbitunaha wa la yanfunaha, tidak menetapkan, tidak menafikan. Hatta ya'rifu murada qa'iliha, hingga mereka mengetahui apa sih maksud dari orang yang mengucapkan lafaz-lafaz semisal ini. Fa in kana haqqan qabil, ya, qabaluhu, qabila yaqbalu, ya, qabaluhu, qabiluhu, kalau itu benar maka mereka menerimanya. Wa in kana batilat radduhu, namun kalau itu batil maka mereka menolaknya. Sama seperti lafaz apa, al-jihah. Apa arti jihah? Arah, ya. Allah punya sifat arah enggak? Jangan buru-buru tetapkan, jangan buru-buru nafikan. Ini diantara lafaz yang mujmalah, ya. Hatta na'rif murada qa'iliha, sampai kita tahu apa sih maksud orang yang mengucapkannya. Kalau dia maksudkan Allah arahnya di atas, mah sahih apa batil? Sahih. Nusaddiku. Kalau dia mengatakan apa maksud kamu Allah dia punya arah? Allah dia arahnya di mana-mana. Nah, maka nukadzibuhu wa narudduhu, ha, wa nubtiluhu. Kita batalkan, kita ingkari, wa nunkiruhu. Ya, barakallahu fikum. Nah, lihat itu, ini panjang ya mengenai had ini, ya. Panjang sekali ini. Ya. Kata Ibnu Abil Is di Syarah At-Tahawiyah, adapun lafaz-lafaz allati lam yarid nafyuha wa la isbatuha, tidak terdapat keterangan penafian atau penetapannya, fala tutlaqu hatta yunzar, hatta yunzara. Ya, tidak boleh ditetapkan secara mutlak atau dinafikan secara mutlak, ya, hingga dilihat fi maqsudi qailiha. Ya, dilihat maksud orang yang mengucapkannya. Fa in kana ma'nan sahihan qubila, kalau maknanya benar diterima. Ya. Walakin yanbaghi at-ta'biru anhu bi alfadin nusus, namun sepatutnya itu diungkapkan, ya, dengan lafaz-lafaz yang ada keterangan di dalam hadis, ya, dalam Quran. Naam. Dunal alfaz al-mujmalah, bukan lafaz-lafaz yang global, ila indal hajati, kecuali memang dibutuhkan. Ma'a qara'inah, namun tetap disertai dengan indikasi-indikasi tubayyinul murada, yang menjelaskan maksud tersebut. Nah. Lihat Adhabi ketika beliau ditanya, apa namanya, Adhabi berkata, Abul Qasim At-Taimi ditanya, hal yajus ayyukol lillahi hadun amla awla, boleh enggak dibilang Allah punya had atau tidak? Hal jarah hadal khilaf fil salaf, apakah ada perbedaan, ya, di salaf mengenai hal ini? Kata beliau, hadhi mas'alatun, ya, ustufiya fil jawab anha ligumudiha. Ustufiya apa maknanya? Apa namanya? Mesti ditahan, ya, jawab, ya. Kenapa? Karena gumutnya, ketidakjelasannya. Ya. Taib. Wa qillatu wuqufi ala ghoradil masail minha. Dan juga karena sedikitnya wukuf, ya, sikap saya terhadap tujuan dari permasalahan-permasalahan seperti ini. Namun usyiru, kata beliau, saya mengisyaratkan ila ba'di ma balagani, kepada sebagian orang yang apa namanya, yang sampai kepada saya, takallama ahlul haqa'ik, yang para ahli hakikat telah berbicara tentangnya, tafsir had bi ibaratin mukhtalifatin, dengan berbagai ibarah yang berbeda-beda. Nah, dan seterusnya panjang ini, kita sudah mau buka puasa mengenai had, mengenai hal ini. Nanti kita bacain lagi, kita terjemahin dulu. Ya, nanti mudah-mudahan kita baca lagi nih. Kita bacain dulu yang terjemahkan dulu yang tadi sudah dibaca Raymond. Wallahu ala arsyhi ya azza dzikruh, dan Allah di atas arsy-Nya. Ya, di atas arsy-Nya. Ta'ala jadduhu, maha tinggi kemuliaannya, la ilaha ghairu, yang tidak ada ilah selainnya. Ya. Lihat di footnote, wallahu ala arsyhi laisa lahu haddun, enggak punya batasan. Ya. Wa a'lamu bihaddihi, dan Allah yang paling mengetahui hadnya. Ya. Namun dalam yang lain disebutkan wallahu ala arsyhi lahu haddun. Baik. Wallahu tabaraka wa ta'ala samii'un wala yasukku, Allah Maha mendengar tidak diragukan lagi. Basirun, Maha melihat, la yartabu, tanpa ada kebimbangan. Alimun, Maha mengetahui, la yajhalu, Allah Maha mengetahui, tidak bodoh. Ya, tidak, bukannya tidak mengetahui gitu ya, bukan tidak bodoh. Ya, jawadun, Allah Maha dermawan, la yabkhalu, tidak kikir. Halimun, la yajhalu, Allah halim. Ya, Maha halim itu yang maha apa maksudnya? Penyantunnya. La yajhalu, tidak terburu-buru. Atau bisa juga bijaksana ya. Hafidun, layansa, yang maha menjaga, yang tidak lupa. Yaqdhan, yang maha sadar. Layasu, yang tidak lupa. Ini ditetapkan sifat-sifat ini. Raqibun, yang maha mengawasi. Layaqfalu, tidak lalai. Ya, cuman lihat di mengenai yaqdhan, lam yasbut ya, lillah ta'ala ismu yaqdhan. Ini enggak ada ya, enggak valid ya. Nama Allah yaqdhan, yang maha sadar, yang dia sadar, atau sifatnya demikian. Ya. Lidzalika la yajuz an nutliqahu 'ala Allah ta'ala. Ini kata pentahqiq. Oleh karena itu kita tidak boleh memutlakkan ini kepada Allah ta'ala. Li'anna asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun, karena nama-nama Allah sifatnya tauqifi, mesti berdasarkan dalil. Fala nusammi Allah, fala nusammi Allah illa bima samma bihi nafsah au samma bihi rasuluh. Ya, maka Allah tidaklah dinamakan kecuali dengan apa yang Allah namakan. Kita tidak menamakan Allah, memberi nama untuk Allah, kecuali dengan apa yang Allah namakan untuk dirinya sendiri atau yang diberi nama oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal aula, yang lebih bagus dikatakan ayyuqal la ta'khudhu sinatun wala naum. Ini ya, ngantuk ya, dan apa, sinah itu ngantuk dan tidur tidak ada pada Allah. Itu yang lebih bagus daripada yaqdhan, maha sadar. Yatakallamu wa taharrak. Ini waktu di kajian kita Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, ingat ya, ada mengenai sifat ya, harakah, bergerak. Allah berbicara dan bergerak. Yataharrak ya. Taib. Lihat di situ, laqad wasafallahu, laqad wasafallahu ta'ala nafsah bi annahu hayyun. Allah mensifati dirinya sendiri bahwa dia maha hidup. Ya. Wa kullu hayyin labuda wa labuda wa anna lahu harakatun, harakatan ya, kalau setiap yang hidup pasti bergerak ya. Nah, ini para ulama intinya berbeda pendapat, ada yang menetapkan, ada yang mengisbat ya. Namun di sini di antara lafaz-lafaz yang mujmalah sudah ada nih ya? Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.